yang tergantung di langit Yunani, menyinari menyaksikan bersatunya dua hati. Kemarin kita masih berpeluk cium di alun-alun Paris. Pagi ini kita berdua telah tiba di pelabuhan Athena. Kita berlayar menuju Pulau Poros, Hidra hingga Egina. Burung laut yang indah cantik mulai menggiring kita ke suasana romantis. Tali merah, tali merah, tali merah, tali merahnya Athena. Tali merah, tali merah, tali merah, tali merahnya Athena. Mengiring kita ke suasana romantis.